بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sudah bahas ini, bisa tidak terlampau panjang. Dalilnya nanti lihat lagi. Dua, berusaha mencari guru yang baik. Ya, cari guru yang tepat, yang thiqah dan sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Jadi pertama ada thiqah. Awas, thiqah itu bisa dipercaya. Benar. Jadi bisa bermakna dua thiqah itu. Satu, punya kredibilitas yang baik. Jadi antara ilmu dengan amal seimbang. Awas hati-hati, jangan cuma cari orang yang pintar, banyak ilmunya, tapi amalnya bertentangan dengan keilmuannya. Sehingga nanti jadi fitnah dalam kehidupan. Antum cari guru misalnya, yang pandai marah-marah, pandai mencela, ilmunya banyak memang, cuman celaannya juga luar biasa. Merangkan hadisnya satu kalimat, mencelanya satu kitab misalnya. Begitu datang, antum tidak akan banyak manfaat dari situ. Begitu pulang dari situ, yang dibicarakan cuman celaannya. Jadi gak ada faedahnya. Itu thiqah namanya. Atau ngajak orang untuk ibadah. Bapak ibu sekalian, ayo kita bangun tahajud. Tunaikan kemudian sholat di masjid. Dia sendiri jarang ke masjid. Tahajud jarang dilakukan. Begitu mau tahajud, datang bola, nonton bola. Masya Allah. Yang seperti itu jadi fitnah dalam kehidupan. Yang kedua, fikah bisa dipahami selain punya kesesuaian antara ilmu dengan amal dalam wujud akhlak. Yang kedua juga, mohon maaf. Bisa diartikan sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Jadi kalau Anda ingin belajar hadis, cari guru yang memang menguasai di bidang hadis. Anda ingin belajar tafsir, cari guru yang paham di bidang tafsir. Tidak semua ustaz itu menguasai semuanya. Jadi jangan ditafsirkan kalau semua ustaz itu mohon maaf, paham seluruhnya. Saya pernah bagi di sini dan tidak perlu saya ulangi lagi. Tentang kualifikasi ustaz, klasifikasinya kan ada 4 pernah saya sampaikan. Kalau masih ingat ada mubalil, ada da'i, ada alim, ada mufti, bahkan qadhi nanti yang kelima. Itu berbeda. Antum kalau ingin nanya fatwa, cari mufti, ulama. Tuh di majlis ulama banyak tuh, yang levelnya sampai ke situ. Kalau baru sebatas mubaligh, da'i, jangan ditanya hukum, gak akan nyambung ketika disampaikan, bisa salah. Dan setan sekarang lebih kreatif daripada setan masa lalu. Hati-hati. Kadang-kadang sampai ke ustadznya juga, kalau gak bisa jawab, kayaknya gak enak. Pak, apa ustadz hukum ini? Masya Allah, itu terbagi dua pendapat. Masya Allah, semua dua pendapat. Pernah terjadi di Timur Tengah. Ada seorang yang dikenal punya nilai ketokohan. Kemudian tiba-tiba diangkat jadi seorang guru. Setiap ditanya, selalu terbagi pada dua pendapat. Ya Syekh, apa hukumnya ini? Terbagi pada dua pendapat. Syekh, apa hukumnya ini? Terbagi pada dua pendapat. Satu kali ada murid yang cukup cerdas. Datang ke situ, mencoba bertanya. Syekh, apa makna firman Allah? Qul huwallahu ahad. Dia katakan, di situ ada dua pendapat. Masya Allah. Pendapat yang mana? Qul huwallahu ahad. Katakan, hanya Allah Tuhan yang satu. Di situ ada dua pendapat. Jadi teman-teman sekalian, jadi satu, sifat fiqah, ingat baik-baik ya, menghadirkan kesan kepada kita. Kalau Anda ingin mengaji, juga tolong berikan beban yang sesuai untuk ustadznya. Jangan dipukul rata. Ini kadang-kadang ustadz di bidang akidah diberikan materi fikih, gak akan nyambung. Ustadz di bidang tafsir diberikan materi hadis, gak akan nyambung. Gak sampai ilmunya kepada kita, sayang.